curah lagi. Gimana ini entah gimana, bunga undian yang indah di mata. Aku rindu jujur siapa murah panjang saat kau berada di sisiku. Sudah belum? Belum apa sudah? Sudah capek sayang? Apa? Palapa Sagita? Palapa Sagita? Oh, salim dikit dong. Oh, ada yang bertengkar tuh. Nyanyi bareng buat yang di depan? Bisa kompak gak? Bisa kompak gak? Bareng Wiwi yuk. 1, 2, 3. Hebat banget deh. Boleh dicoba satu kali lagi? Supaya Mas Selamat siap-siap ya. 1, 2, 3. Sudah capek sayang? Mwah juga buat kamu. Yang sebelah kanan bisa nyanyi gak? Sebelah kanan bisa nyanyi gak? Bisa? Kompak? Masa kalah sama yang tengah? Harus lebih keras ya? Harus lebih keras ya? Mas Selamat? Oke? 1, 2, 3. Aku terus menanti akan hebat banget tuh. Thank you.